Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari dan memahami pembahasan selanjutnya dari bab waris ini yang sampai kita kepada fardhu tsuluts, yang berhak mendapatkan sepertiga. Siapa saja? Fadl Syahsan dibaca. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala was-sulusu fardhu tsnaini, dan yang mendapatkan fardhu tsnaini mazkur huna, dan yang mendapatkan sepertiga ada dua. Al-ummu idza lam tuhjab, yang pertama ibu apabila tidak terhalangi. Terhalangi maksudnya gimana Syahsan? Terhalangi dia menjadi mendapatkan harta waris. Enam setengahnya. Itu maksudnya dalam terhijab itu. Di sini hijab nuqsan. Hijab yang mengurangi, bukan hijab hirman. Karena hijab dalam ilmu waris ada dua, kita jelaskan. Ada hijab hirman, ada hijab nuqsan. Ada hijab hirman sama sekali tidak mendapatkan, terhalangi tidak mendapatkan maksudnya. Ada yang hijab nuqsan, terhalangi dia untuk mendapatkan hak dia yang besar, menjadi berkurang. Berkurang dari mendapatkan tiga menjadi seper enam. Ini namanya hijab nuqsan. Fadhal Syekh. Wa huwa lil isnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhwat min waladil um. Bagian yang kedua, saudara, dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu. Iya. Yang mendapatkan sepertiga dalam waris hanya dua bagi kelompok saja. Pertama adalah ibu. Ibu dari yang meninggal. Dia yang melahirkan. Dan ini maksud dengan ibu di sini tentu ibu dalam pandangan syariat. Bila umpamanya qadar Allah ada orang yang berzina lalu lahir anak, maka Allah taala alam dia tidak mendapatkan waris dari anak zinanya tersebut. Sekarang dia bukan ibu dalam pandangan syariat. Dalam pandangan syariat, ibu di sini adalah ibu yang mendapat waris tadi yang syar'i dengan nikah. Dia mendapatkan berapa? Sepertiga. Kemudian kelompok yang kedua yang mendapatkan sepertiga juga adalah dua orang atau lebih dari ikhwah wal akhawat min waladil dua orang atau lebih dari ikhwah dan akhawat min waladil yaitu hubungan orang ini dengan yang meninggal adalah satu ibu, bapak berbeda. Bagaimana kisahnya? Allah Ta'ala alam. Mungkin sebelumnya dia meninggal bapaknya. Lalu si ibu ini, wanita ini menikah lagi dengan orang lain. Yang dari suaminya pertama dapat anak sekian, kemudian ini dapat lagi anak. Maka ini saudara si ibu. Lain bapak, satu ibu. Dua orang atau lebih dapat mereka seper tiga. Kata Syekh, mendapat sepertiga mereka. Kalau mereka kurang dari dua orang, nanti akan kita bahas. Dia mendapat sepertiga, insyaAllah ta'ala. Nah. Saya kira cukup dulu tentang yang berhak mendapat sepertiga, Ustaz. Nah. Nanti insyaAllah kita lanjutkan yang berhak mendapat seperenam. Jazakumullah khair. Kami sampaikan pada Ustaz terkait dengan penjelasan pembagian harta waris mereka yang mendapatkan bagian sepertiga. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam pembagian hak waris ini. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Saya Hasbi Ustadz dari Pulau Gadung. Silakan Pak Hasbi, tafadhol. Ustadz, mohon maaf mungkin nyimpang sedikit tapi ini penting sekali, Ustadz. Nah. Gini Ustadz, ada seorang nasabah di lembaga pembiayaan, Ustadz. Kemudian Pak? Ya, kemudian begitu dia sudah lunas, ternyata dealernya tutup, Ustadz. Dealer tempat si nasabah ini beli mobil. Sehingga BPKB-nya itu, Ustadz, ya, tidak bisa diserahkan dealer ini ke leasing. Nah, dari sisi pandangan syar'i, Ustadz, ini kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab, Ustadz? Ya, nasabahnya langsung yang harus menuntut ke dealer, atau nasabahnya yang ke minta pertanggungjawaban leasingnya, Ustadz, ya? Nasabah membuat akad dengan dealer atau dengan leasing? Nasabah membuat akad dengan leasing, Ustadz. Leasing yang bertanggung jawab. Leasing bertanggung jawab. Walaupun di awalnya, Ustadz, nasabahnya datang ke dealernya, Ustadz. Jadi awalnya nasabahnya datang ke dealer, nanti dealernya yang tunjuk leasingnya, Ustadz. Akad nasabah dengan leasing apa dealer? Dengan dealer, Ustaz. Dengan Baik. Leasing, Ustaz. Baik, Ustaz. Allah ibarik. Ya, terima kasih, Ustaz. Allah salim. Barakallahu fikum, Ustaz. Allah barakallah. Jazakumullah khair, Pak Hasbi. Dan demikian jawaban dari Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan juga rekannya mungkin yang membeli kendaraan tersebut. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Junaidi di Papua. Pak Junaidi di Papua. Silakan. Iya Pak. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak Ustaz, ini masalah yang tadi Ustaz singgung. Masalah harta, masalah kedua. Bapaknya berbeda, lain mama satu, lain ibu. Satu ibu, lain bapak. Terus. Iya. Terus. Kakakku dibagi harta, kan? Dibagi kan warisan orang tua ibu dari peninggalan ibu. Yang meninggal siapa sekarang? Ibu meninggal. Terus? Iya. Terus dibagi warisan peninggal orang tua ibu. Pak, maaf, Bapak dikecilkan dulu Pak Junaidi, volume suara televisi atau radio, Bapak cukup monitor kami lewat via teleponnya, Pak. Ada feedback. Dimatikan dulu, Pak, suara telepon, suara radionya atau televisinya biar jelas. Jazakallahu khair. Oh, iya. Terima kasih. Lanjut, Pak, ya. Iya, silakan. Kan dibagi kapling. Dan kami berapa orang? 4 orang dibagi 20 kali 15, Pak. Tapi saya tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Bagaimana itu pada saat itu, bagaimana kira-kira? Kenapa Anda tidak dapat, Pak Junaidi? Pak Junaidi, halo. Iya, Pak. Halo. Kenapa Anda tidak dapat? Iya. Ya. saya nggak tahu juga itu habis kakak yang bagi jadi. Baik, insyaallah akan disampaikan jawabannya. Jazakallahu khair Pak Junaidi, barakallahu fik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Junaidi, dalam kondisi begini, hak Anda untuk mengajukannya ke pengadilan agama membagi waris sesuai dengan hukum syariat Allah jalla fi'ula. Kalau mereka tidak bisa diajak bicara dengan baik. Ya. Kalau dalam pandangan syariat, wallah ta'ala alam. Ya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan mendapat satu bagian. Baik. Fadhil Syahsan. Baik, jazakallahu khair demikian Pak Junaidi. Ini solusi yang disampaikan oleh Ustaz untuk dibawa ke pengadilan agama dan tentu akan lebih baik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Yang ketiga, ya halo. Silakan sudah masuk Bapak. Iya, assalamualaikum. Baik, mohon maaf mungkin sinyalnya kurang bagus. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak, barakallahu fik. Mungkin dicoba kembali, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali, ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Didit di Bekasi. Silakan Pak Didit. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didit. Saya mau menanyakan begini Ustaz, ayah kami kan empat bersaudara. Ayah empat bersaudara. Enggak, saya kakak beradik empat bersaudara. Ya. Ayah saya menginginkan sesuatu barang ya Ustaz. Cuman untuk kami berempat membeli secara tunai sepertinya tidak mungkin. Kemudian dari orang tua saya ingin membeli secara mencicil Ustaz. Saya tidak setuju, saya hanya bisa memberikan ke kakak-kakak kami saya. Bagaimana kalau kita dengan uang yang ada kita belikan barang yang sesuai dengan kemampuan. Cuman sepertinya mereka tidak setuju. Jika saya misalnya harta barang yang saya beli sekitar 1 juta terus misalnya dibagi 4, 250 ribunya saya kasih saja sisanya mereka cicil, apakah saya terkena dosa juga Ustaz untuk riba itu Ustaz? Barangnya apa Pak Didik? Rencana mau beli mobil Ustaz, insyaallah. Karena orang tua saya sudah tua, pengen ganti mobil. Di mana ini? Di Pak Didik di Bekasi? Di Bekasi, betul. Coba cari yang apa namanya kredit yang sesuai dengan syar'i. Kredit yang syar'i, Ustaz. Cari di BMT atau lembaga keuangan syariah. Ya, kalau ada. Kalau misalnya saya hanya memberikan bagian saya secara tunai kepada kakak-kakak saya, apakah saya juga terkena dosanya secara tidak. Ustaz. Tapi maukah Anda kakak dan orang tua Anda berdosa? Tidak, Ustaz. Tidak. Kalau tidak ya katakan. Baik, Ustaz. Saya cari solusinya lembaga keuangan yang syar'i. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Didit, ya. Dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fi. Kita berikan kesempatan yang keempat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa, Pak? Di mana? Amun di Batam. Pak Amun di Batam, silakan. Pak, ini Pak, Ustaz. Istri saya meninggal. Terus saya punya rumah satu. Yang meninggal istri. Istri. Rumah milik istri atau rumah milik Pak Amun? Sama istri lah berdua. Yang setengahnya bagian istrinya akan dibagi. Bukan, maksud saya gini Pak. Saya mau pindah untuk menyelamatkan anak-anak sekolah. Saya pindah dari kota A ke kota B. Terus saya jual rumah ini, saya beli rumah di tempat anak saya yang kuliah. Saya bawa anak-anak saya ke tempat ke kota B tadi. Apakah setelah rumah ini saya jual itu harus dikeluarkan dulu hak istri saya gitu, almarhum istri saya? Yang hak istri tadi, Pak Mun, ya, itu dibagi waris. Pembagiannya, kalau Pak Mun melihat anak-anak masih kecil, kalau diberikan uang habis, tidak mengerti mereka cara belanjakannya, kalau Pak Mun belikan ke rumah, hitung persentasenya aja. Macam mana? Kalau kan hak istri dari rumah tadi, ada kan ya? Maksud saya mau jual rumah ini, beli rumah satu lagi gitu. Iya. Kan ada hak istri di situ. Iya. Berarti hak ini kan dibagi waris. Dibagikan ke waris almarhumah istri saya. Semuanya dibagi waris. Untuk bapak seperempat, karena punya anak kan ya? Iya, anak-anak perempuan empat-empatnya. Sisanya untuk anak-anak 1:2. Orang tua dan istri sudah enggak ada. Ya. Orang tua istri sudah tidak ada. Masih ada. Oh, masih ada, berarti orang tuanya masing-masing dapat 1/6, 1/6. Oh, maksud saya begini, Ustaz. Saya jual rumah untuk menyelamatkan anak-anak. Saya pindah rumah gitu. Jual rumah, beli rumah gitu. Iya, tapi di rumah ini kan ada saham istri. Iya, harus dibagi dulu, baru sisanya dibelikan ke rumah lagi gitu. Betul. Nah, jadi berapa anak empat saya terus jatah apa bagian almarhumah istri berapa gitu? Berapa saham istri di rumah tadi itu? Berapa juta perkiraan? Ya kalau seandainya 300 juta gitu. 300 juta milik istri? Bukan, harga rumah ini. Iya, saham istri berapa? Saya nggak tahu saya, Pak. Bagian persentase istri, Pak, dalam rumah tersebut, bagian persentasenya kira-kira setengah dari 300 juta? Iya, gitulah. Rumah-rumah kan rumah pencarian berdua gitu, Pak. Hasil berdua. Iya, pencarian berdua, kan. Kan bisa jadi pencarian suami lebih tinggi daripada pendapatan istri. Oh, istri saya tak bekerja kemarin, ibu rumah tangga aja, Pak. Yang mencari saya sendiri, gitu. Berarti itu rumah tadi nggak ada uang istri di situ? Ya boleh dikatakan tidak lah gitu, kan istri kan rumah tangga aja. Nggak ada pendapatan sama sekali dia ya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dipisahkan untuk istri tadi. Oh gitu. Tuanya, iya. Anda belikan rumah yang baru itu serah Anda. Oh gitu. Ya kan istri saya kan berhak juga kan atas rumah itu, sekalipun rumah itu kan rumah kredit gitu. Tidak ada berhak istri di situ, saya katakan tadi, kecuali Bapak hibahkan kepada istri sebagian. Gitu aja. Jadi saya jual rumah ini, beli hibahkan dulu kepada almarhumah istri saya, terus baru saya beli ganti rumah yang lain gitu. Mau hibahkan boleh, tapi tidak ada kewajiban. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Allahumma barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bapak, barakallahu fiik. Kami angkat saja pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak syah, tidak mendapatkan hak waris. Bagaimana halnya dengan harta yang ditinggalkan anak tersebut, Ustaz? Ketika misalnya anak tersebut meninggal, apakah ibu dan bapak mendapatkan hartanya? Tidak juga, karena mereka bukan orang tuanya dalam pandangan syariat. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya mengenai hibah sebuah rumah dari ibu ketika masih hidup untuk kami dan anaknya, dua perempuan, tapi tidak dilegal formalkan di notaris, jadi masih atas nama ibu saya. Setelah ibu meninggal, ya, 6 orang anak laki-laki menuntut rumah itu dijual dibagikan secara agama. Bagaimana maksud? Wallahu ta'ala alam, bila ibu menghibahkan tadi kepada hanya anak perempuannya saja begitu kan, ya, tidak ada saksi atau tidak? Sepertinya tidak ada saksi. Kalau tidak ada saksi, hukum asalnya kembali kepada waris. Nah, tapi kalau bila ada saksi, ada bukti, tercatat secara legal hukum, ya, maka si laki-laki, anak laki-laki tidak dapat sama sekali. Apakah si ibu dalam hal ini zalim, hanya memberikan kepada anak perempuan, bukan tidak dapat laki-laki sama sekali? Tidak. Karena yang dituntut untuk berbuat adil dalam pembagiannya hanyalah bapak saja, ibu tidak. Rasulullah mengatakan, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Dahlah para bapak kaum laki-laki itu bertakwa kepada Allah dan mereka berbuat adil kepada anak-anak perempuan, anak-anak kepada anak-anak mereka. Adapun istri tidak. Allah taala alam. Jazakumullah khair. Dan demikian jawaban pertanyaan dari yang bertanya. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Galih di Cikampek. Saat menikah kemarin Mei 2016 saya memberi mahar kepada istri dinar, Ustaz. Saya membeli dinar tersebut tidak secara tatap muka langsung, kan, tapi COD. Saya mentransfer COD itu apa? Secara online. Cash on delivery, ya. Saya mentransfer sejumlah uang secara tunai, namun dinar tersebut saya terima beberapa hari kemudian, Ustaz. Melalui perantara COD teman. Namanya. Melalui perantara teman itu maksudnya gimana? Ke teman. Iya, jadi tidak secara langsung. Tapi melalui orang, teman, beliin. Iya, mentransfer sejumlah uang ke penjual secara tunainya, Ustaz. Tapi ke teman yang terima. Namun dinar saya terima beberapa hari kemudian melalui perantara teman. Apakah pembelian secara ini boleh, Ustaz? Tidak sah seperti itu. Dan jika haram, apa yang harus saya lakukan? Anda tinggal katakan kepada dia, kepada pemilik emasnya tadi, penjual emasnya kepada Anda, saya akan datangi Anda sekarang di mana, kemudian ulang lagi akadnya, transaksinya, mana uang saya, ini emas Anda, kita akad kembali lagi. Dan tidak mempengaruhi akad nikahnya yang kemarin, Ustaz, ya? Dengan mahar tersebut. Tidak, karena tidak perlu diulangi akadnya. Ya, tidak perlu akad nikahnya diulangi. Karena tidak ada persyaratan nikah tersebut harus dengan mahar tunai. Bisa dengan mahar tidak tunai. Jazakumullah khair, demikian. Semoga ini solusi bagi permasalahan Anda, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Anggi. Saya bertanya, mau tanya bahwa asuransi itu hukumnya gharar. Apakah ada yang diperbolehkan dari asuransi tersebut atau secara mutlak diharamkan? Haram semua mutlak. Baik asuransi yang kecuali, kesehatan atau pendidikan? Semuanya asuransi haram. Kecuali asuransi yang dikeluarkan fatwa sesuai dengan syariahnya dan dikeluarkan fatwanya oleh OKI. Organisasi Konferensi Islam yang mengeluarkan fatwa asuransi syariah yang sesuai dengan pandangan syar'i, lihat di buku harta haram saya rincikan. Wallahi barakallahu. Demikian jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum dari voucher di bank, Ustaz? Voucher dari bank. Apakah boleh kita terima? Banknya bank apa ini? Bank konvensional. Tidak boleh. Ya. Karena voucher ini didapatkan oleh nasabah kan, ya. Nah. Nasabah berarti status dia adalah pemberi pinjaman. Anda membuka rekening, dan rekeningnya ini adalah pinjaman. Dengan demikian, ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Yang memberi pinjaman dapat voucher untuk belanja, berarti dapat manfaatkan dia. Ini adalah riba. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kami ada beberapa pertanyaan yang sama. Di antaranya, di daerah kami di Minang, di Minangkabau, pembagian harta warisan yang lebih besar adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Bagaimana hukum menerima pembagian harta tersebut, Ustaz? Bila Anda mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ketentuan yang ditentukan oleh Allah Jalla fi'ala dalam Al-Quran, berikan kelebihan tersebut kepada siapa yang pantas menurut Anda. Mungkin laki-laki yang berhak yang dikurangi dalam pembagian adat tadi. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Warahmatullahi, di Jakarta. Silakan, Ibu. Begini, saya mau tanya untuk pemasaran ke taman pemakaman yang dikelola oleh developer itu apakah boleh? Jelas. Pemesanan tanah pemakaman? Iya. Baik. Yang dikelola oleh developer. Nah, ya, kan? Developer, Ustaz. Dengan halo. Jadi ada pihak developer menyediakan tanah pemakaman. Boleh kita melakukan pemesanan, Ustaz? Maksud pemesanan? Tanah pemakaman dibeli. Iya. boleh kita beli untuk makam di situ? Nah, boleh. Baik. Persiapan begitu, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Artinya hukumnya diperbolehkan saja. Boleh. Nah, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Umur Dika di Cibubur. Silakan. Mau tanya Ustadz, bila kita menyimpan uang di bank syariah dan bank syariah itu memberikan kita hadiah, apakah boleh? Tapi uangnya itu di rekeningnya di, apa Ibu? Rekening Ibu? Bank syariah, bank syariah. Rekening mudharaba atau wadiah? Mudharaba kalau enggak salah. Kalau mudharaba boleh, tapi kalau wadiah tidak boleh. Tetapi uangnya di clock selama 1 tahun misalkan itu, Ustadz. Boleh. Boleh ya, Ustadz. Boleh. Baik, Ustadz. Syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akad antara sahibul mal dengan mudharib. Bank yang bertindak sebagai mudharib, dia memberikan hadiah kepada sahibul mal, enggak ada masalah. Di mana di sana ada untung ruginya. Rugi dia sebetulnya, tapi wallah taala. Fadal terus. Baik, jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan Bapak. Ini Ustaz, saya punya anak 2 perempuan. Terus saya kan ngambil anak laki-laki. Apa ngambil? Mengambil, mengadopsi atau? Saya kan ngambil anak laki-laki 1. Ngambil itu maksudnya gimana, Pak? Ya melihara lah, anak orang saya pelihara. Enggak dapat waris dia. Maksudnya gini, itu udah saya atas namakan saya, Ustaz. Waktu kelahiran atas nama saya. Oh, enggak boleh, Bapak. Waktu kakak atas nama saya. Yes, kemudian? Ini yang masalah. Semuanya Bapak kan masih hidup kan saya. Iya. Mumpung masih hidup, enggak, urus. Enggak, urus bahwa ini, dia... Ini, saudara. Apalagi saudara? Ini saudara saya ngambil, nah, saudara saya udah meninggal. Jadi semuanya di atas namakan saudara saya. Terus dari akte, ijazah, terus kakak atas nama saudara saya. Yang ingin saya tanyakan, gimana masalah waris? Terus sesuai dengan surat Al-Ahzab kan itu mah ayat berapa saya kagak tahu tuh, lupa. Terus saya sekarang saudara saya harus bagaimana? Maksudnya gitu. Jadi saudara saya harus bagaimana sekarang jadinya gitu? Udah terlanjur di atas nama kan saudara saya gitu. Yang ya, saya tanyakan itu bagaimana masalah waris karena namanya udah terkenal saudara saya. Kita jelaskan insyaallah. Nah, Ustaz, itu saja pertanyaan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hendaklah seorang muslim berhati-hati dalam menasab ini. Menasab kata seorang bukan kepada nasabnya sesungguhnya adalah bagian dari perbuatan jahiliyah. Ya. Kalau mau mengangkat anak silakan angkat, pelihara, enggak ada masalah. Tetapi menisbahkan, menasabkan dia bapaknya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, maka ini perbuatan jahiliyah. Merusak nasab orang. Dan ini tidak diajarkan dalam agama Allah dan sangat dibenci oleh Islam. Maka wallah taala alam, sekarang yang harus diambil tindakan oleh orang yang melakukan ini, ya, pertama sampaikan kepada anak itu bahwa dia bukan bapaknya yang sesungguhnya. Ya, dia hanya melihara saja. Ya. Karena berkaitan dengan hal waris nantinya. Iya. Dia kuasai, apalagi dia lagi anak laki-laki. Lebih besar dapat. Dia kuasai semuanya bisa. Terzolimi istrinya, terzolimi orang tuanya, saudaranya, saudari dari si laki-laki yang mencari harta ini. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair. Demikian Bapak diberikan solusi berjasa untuk dijelaskan dan disampaikan secara fakta terkait dengan orang tuanya saja, dan tetap tidak mendapatkan harta waris. Tidak sama sekali. Iya. Nah, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dari Ummu Musli di Makassar. Silakan Ummu Musli. Ya, ini mungkin nanti pertanyaannya saya hanya mohon minta nomor HP-nya Ustadz Irwandi. Saya sebenarnya sudah lama mau konsul sama beliau. Pertama saya tidak dapat nomornya. Yang kedua agak banyak kayaknya masalah yang saya harus bicara sama beliau. Iya, bisa nggak? Bisa, Om. Nanti dihubungi line informasi Radio Roja di 021-823-3661 akan disampaikan di Ikhwah Kru Radio Roja. Oh, begitu ya? Iya, silakan di 021-823-3661. Iya, bisa kita khair. Barakallahu fiik. Baik, mungkin pertanyaan atau permintaan telepon dari Umu yang ada di Makassar, Umu Muslih, menutup pembahasan dan kajian kita di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulannya yang ikhtitam, silakan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin, insyaallah. Masih ada bab waris yang harus kita selesaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.